Iya, saya sendiri nih. Dengan siapa ya saya bicara? Nah, Mas lupa ya? Siapa ya? Hai, kamu ya? Dekat di hati, iya gak ya?